Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات رحماني ورحمكم الله. Ini adalah awal pertemuan kita di pendahuluan kuliah Mafatih Al-Ilm, kuliah tentang kunci-kunci ilmu. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama yang akan dikaji di hari ini adalah pertemuan khusus terkait dengan kegiatan dan program untuk kuliah ini. Alikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Diketahui tentang pentingnya belajar dan kembali kepada tuntunan agama di dalam menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan. Maka selalu diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya hal yang menjadi pijakannya, selalu menjadi lentera membimbingnya dan memberikan keamanan dan penjagaan untuk dirinya dari segala permasalahan, fitnah, dan ujian-ujian yang sudah merupakan ketentuan di dalam kehidupan. Maka ilmu agama, kembali kepada agama, itu adalah solusi syar'i di dalam hal tersebut. Apalagi ada sisi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah di dalam hal tersebut. Karena itu di sini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama terkait dengan masalah pentingnya seorang mengenal dari kunci-kunci ilmu itu. Yang kita bahas dari program ini sebanyak 25 kitab selain daripada pembahasan bahasa Arab. Ya, kalau tentunya dengan bahasa Arabnya semuanya dihitung 26 kitab. Ini berisi kunci untuk semua bidang ilmu. Dan ilmu itu, ikhwani fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, terbagi dua. Ada yang fardu ain untuk dipelajari, dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain, wajib ain, itu artinya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajarinya. Tidak diizinkan dia jahil di dalam hal tersebut. Tidak diizinkan dia jahil di dalam hal tersebut. Bahkan dia mesti untuk mengangkat dari kewajibannya yang dengannya dia akan dimudahkan ketika menghadapi kondisi dirinya di berbagai hal yang memang mesti dijalani oleh setiap muslim dan muslimah. Kita ada kondisi yang setiap orang pasti menghadapi. Satu, di sakaratul maut. Setiap jiwa pasti akan meninggal. Kullu nafsin da'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali. Pada saat sakaratul maut, husnul khatimah adalah seorang berucap la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadith Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Bagaimana dia berucap la ilaha illallah, bersyahadat, kalau dia tidak mempelajari apa itu la ilaha illallah? Kadar dari ilmu wajib untuk dipelajari. Di alam kubur ditanya dengan tiga pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Rabb yang engkau ibadahi? An nabiyuka? Siapa nabimu? Man hadha alladhi ursila ilaik? Siapa rasul yang diutus kepadamu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Ini kewajiban. Semua menjawab sesuai dengan apa yang dia pelajari, dia yakini, dan diamalkan. Karena itu di dalam sebuah riwayat, ada orang yang ditanya pertanyaan-pertanyaan ini di alam kubur, dia menjawab apa? Ha ha la adiri, sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Dia berkata, ha ha, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Tidak bermanfaat ikut-ikutan. Sebab ini terkait dengan fardu ain, kewajiban dia sendiri. Dan ini perlu dipelajari. Bagaimana seorang mengenal Allah yang dia ibadahi? Perlu dia kenal siapa Rabbnya. Bagaimana dia mengenal Allah, dengan apa dia mengetahuinya? Bagaimana dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dan selainnya dari pembahasan-pembahasan di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia wajib mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Apa kewajibannya terhadap Rasulullah? Demikian pula dia wajib mengenal dari agamanya. Ada hal yang merupakan fardu ain terhadap dirinya. Ada kewajibannya sehari dan semalam, mesti dia tegakkan. Seperti sholat lima waktu. Kalau masuk Ramadan ada kewajiban puasa. Kalau dia punya harta ada kewajiban zakat, haji. Apabila dia masuk ke bidang tertentu misalnya, anggaplah seorang berbisnis, maka dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar riba. Supaya dia tidak membuat hal yang diharamkan di tengah manusia. Maka ini kadar dari ilmu yang fardu ain untuk dipelajari. Nah ini semuanya hal yang dipertanyakan. Kita harus bersiap dengannya. Di hari kiamat juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sungguh kami akan bertanya kepada manusia-manusia itu semuanya. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan ini ditafsirkan oleh Al-Imam Abu'l-Aliyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan disinggung di beberapa tempat oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Abu'l-Aliyah berkata, "Amma kanu ya'budun wa amma ajabu bihil mursalin." Mereka akan ditanya apa yang mereka ibadahi, dan mereka akan ditanya bagaimana menjawab dakwah para nabi dan para rasul. Nah ini penafsiran Abu'l-Aliyah dari fikih para ulama salaf memahami ayat-ayat. Mereka tafsirkan ayat ini di surah Al-Hijr dengan ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Karena di surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua hal terkait dengan hari kiamat. Yang pertama, Allah berfirman, "Wa yauma yunadihim fa yaqulu ayna syuraka'i alladziina kuntum taz'umun." Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Itu manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah berfirman, "Di manakah syuraka, sekutu-sekutu yang kalian sangka sebagai tandingan bagiku?" Ini ditanya tentang kemurnian ibadah. Orang yang berbuat kesyirikan itu akan ditanyai. Pertanyaan yang kedua masih di dalam surah itu juga, di beberapa ayat setelahnya, "Wa yauma yunadihim fa yaqulu madza ajabtum al mursalin." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka pada hari kiamat, lalu Allah berfirman, "Bagaimana kalian menjawab para rasul? Bagaimana kalian menjawab para rasul?" Maka ini ada kadar kewajiban. Iya. Manusia dicipta untuk sebuah hikmah. Terangkan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ada kadar kewajiban beribadah dan bertauhid akan bertanyakan. Sebagaimana dia hidup di dunia ini, tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan. Apahasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Jadi ini kadar kewajiban. Mesti dipelajari. Iya, di program ini dari buku-buku yang kita kaji, insyaallah taala terdapat penjelasan dari kunci-kunci ilmu yang menutupi seluruh kadar kewajiban itu. Apabila dipelajari, maka itu adalah tahap awal yang menutupi dari kewajibannya. Kita ada 10 buku dari program ini. Yang 10 buku ini saya beri judul tersendiri, Silsilah Akidah yang Menyelamatkan dari Api Neraka. Silsilatul Aqidah allati tunji minan nar. Iya. Karena di 10 buku ini pemaparan apa saja dari keyakinan yang wajib dipelajari. Yang wajib dipelajari. Iya. Sebagaimana di dari program ini juga ada kadar kewajiban yang mesti kita pelajari dari amalan hati. Dari amalan hati. Itu ada di buku-buku akidah yang kita terangkan. Dan ada juga satu mantumah khusus. Mantumah As-Sair Ilallahi Wad-Daril Akhirah. Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu ada kadar dari kewajiban di dalam pembahasan. Sebagaimana seorang itu, dia wajib mempelajari, dia wajib membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Dengan bacaan yang benar. Ya, dan ini walaupun seorang bisa belajar tersendiri, tapi kita juga di program ini ada satu buku dasar di dalam pembahasan tajwid. Iya. Sebagaimana di pembahasan fikih juga ada satu buku fikih penjelasan tentang fikih dan hukum-hukum yang perlu dikenal. Ada di pembahasan adab dan akhlak bagian juga yang mesti dipelajari. Di sini kadang banyak yang keliru. Dia sangka bahwa mempelajari adab, akhlak itu hanya penyempurna saja. Itu hanya penyempurna saja, kadar penyempurna. Bukan kadar yang wajib. Dan ini keliru ya. Iya. Sehingga kadang ada sebagian orang, kalau ditegur terhadap sebagian perbuatannya, oh enggak ada masalah. Itu kan urusan akhlak. Yang penting manhajnya salafi. Ini tidak kenal dari manhaj salafi. Jalan as-salaf itu mencakup segala hal. Akidah, dakwah, akhlak, dan selainnya. Dan dari akhlak, adab itu, ada kadar yang wajib, dan ada kadar yang merupakan penyempurna. Ada kadar yang wajib, dan ada kadar yang menyerupakan penyempurna. Dan kita akan kaji nanti, ada materi khusus di situ, mantuma al-adab, kita akan bahas. Yang jelas, buku-buku ini semuanya adalah dasar-dasar. Ya, dan tentunya di dalam memilih buku-buku yang diajarkan, ini perlu pengalaman, perlu pengetahuan terhadap kandungan dari buku itu, dan perlu pemahaman isi terhadap buku-buku tersebut. Ya, dan memang program ini secara khusus judul-judul materi yang kita kaji di dalam program itu saya sudah ajukan ke guru kami Syekh Al-Allama Saleh bin Abdullah bin Fauzan hafizahullah taala, dan beliau sudah menganggap cukup untuk program ini. Sebagaimana juga saya tanyakan tentang 10 buku akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Saya katakan kepada beliau, apakah 10 buku ini sudah cukup dianggap sebagai akidah yang menyelamatkan dari api neraka? Kata beliau, iya sudah cukup. Baik. Jadi pilihan-pilihan di atas program ini, buku-buku yang dikaji dan diajarkan, itu ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi ilmiah. Dan insyaallah ta'ala kita perlu terhadap hal tersebut. Maka dengan program ini, dari manfaat besar yang kita ingin petik adalah kita ingin mengangkat kewajiban-kewajiban pada diri kita. Kemudian yang kedua, di dalam kandungan dari buku-buku ini terdapat kaidah-kaidah penting. Kaidah-kaidah penting yang merupakan solusi untuk segala masalah yang menimpa umat. Terdapat penyelamat dari pintu-pintu fitnah. Sebab seorang apabila tidak berbekal dengan ilmu agama yang benar, maka ini akan menjatuhkannya ke dalam berbagai permasalahan. Akan menyeretnya ikut bersama derasnya gelombang fitnah. Iya. Tapi kalau dia punya pijakan-pijakan yang kuat, ada hal yang dia pegang, ada perkara yang membimbingnya, ada sesuatu yang mengingatkannya. Kalau dia keliru ataupun alfa, maka ada yang menegurnya. Maka ini semuanya dari keindahan mempelajari ilmu agama. Iya. Kemudian dari sifat program ini juga, sisi penting kita di kuliah Mafatih al-ilmi ini, kunci-kunci ilmu, ini adalah bentuk dari at-ta'sil al-ilmi. Bagaimana seorang itu mengakarkan, membuat pondasi ilmiah yang kuat untuk dirinya. Membuat pondasi ilmiah yang kuat untuk dirinya. Karena siapa yang mengambil ilmu itu dari sumber yang benar, siapa yang mengambil ilmu tersebut dari jalan yang telah dijalani oleh para ulama, maka ia akan mapan di atas ilmu, akan tegar di atas jalan. Karena itu kata sebagian ulama, man akhada min ma'inil ilm intabat. Siapa yang mengambil dari ma'in, dari mata air ilmu, maka dia akan stabil, dia akan tetap, dia akan lurus. Wa man akhada min muhitil ilm ittarab. Dan siapa yang mengambil dari lautan ilmu, maka dia akan goncang, tidak tetap. Ya, sebab kalau dilihat lautannya ilmu itu banyak, gak bisa dia kumpul semuanya. Maka harus dia pilih dari ilmu itu kadar yang paling bagusnya. Dia ambil intisarinya, dia ambil dari pokok-pokoknya, dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya, pondasi yang membangun dasar ilmiah di dalamnya. Inilah ma'inul ilm namanya. Adapun dia mengambil dari segala sudut, ya, maka ini bukan jalan yang benar. Walaupun ada yang dia dapat faedah, tapi tidak membentuk sebuah bangunan ilmiah pada dirinya. Ibarat seorang yang membangun, kalau kita membangun rumah, mulai dari mana? Dari pondasi, kan begitu. Bangun dulu pondasinya, sudah benar pondasinya, sudah bagus, Nah, baru dibangun di atasnya. Nah, seperti itu ilmu. Iya. Kondisinya seperti itu. Seorang di dalam belajar. Maka dia wajib memiliki dari kadar ilmu yang membuat dirinya itu teguh dan kuat di atas pondasi ilmu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la budda ay yakuna ma'al insani usulun kulliyah turaddu ilaiha al-juz'iyat liyatakallama bi'ilmin wa adlin thumma ya'rifil juz'iyat kaifa waqa'at wa illa fayabqa fi kadhibin wa jahlin fil juz'iyat wa jahlin wa dhulmin fil kulliyat fayatawalladu fasadun 'adzim. Kata beliau rahimahullahu taala, wajib bersama manusia itu dia memiliki usulun kulliyah, dasar-dasar kulliyah yang universal, bisa mencakup seluruh pembahasan. Dimana kalau dia sudah punya pondasi-pondasi dasar ini, maka juz'iyat yang cabang-cabang itu dia kembalikan ke situ. Dia kembalikan ke situ. Iya. Kenapa? Liyatakallama bi'ilmin wa adlin. Supaya dia berbicara dengan ilmu dan keadilan. Itulah ilmu dan keadilan seperti itu. Kalau orang berbicara ilmu, adil di dalam bersikap, itu pasti pembicaraan dan sikap-sikapnya dibangun di atas kaidah-kaidah. Dibangun di atas pondasi-pondasi ilmu. Dibangun di atas pondasi-pondasi ilmu. Iya. Jadi dia mesti memiliki usul kulliyah. Perkara-perkara cabang dikembalikan ke situ. Nah, nanti setelah itu barulah dia mengenal perkara-perkara cabang ini bagaimana terjadinya, kaifa waqa'at. Itu ada rinciannya nanti. Karena itu pintu penjelasan ilmu sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zarkashi, kata beliau, wal hakim idza arada at-ta'lim la budda ay yajma' baina bayanaini ijmaliyyin tatashawwaqu ilayhi an-nufus wa tafsiliyyin taskunu ilayhi. Kata beliau, seorang yang bijaksana apabila dia ingin belajar, ingin mengajar, maka dia harus mengumpulkan dua bentuk penjelasan. Penjelasan yang pertama, penjelasan yang bersifat ijmali, global. Sehingga jiwa itu rindu untuk mempelajarinya. Rindu kepadanya. Nah, setelah itu dia jelaskan secara tafsili, secara rinci. Rincian yang membuat jiwa itu tenang. Jadi kalau dia sudah punya kaidah-kaidah dasar, kaidah-kaidah pokok, nah ini dia punya pijakan sudah. Ini dia punya usul kulliyah. Dasar-dasar pokok yang universal. Begitu dia mau masuk ke rincian, maka itu akan memudahkannya memahami rincian secara tepat. Secara tepat. Iya. Karena itu perlu belajar yang benar. Perlu seorang itu mengambil ilmu dengan cara yang benar. Dan inilah yang disebut dengan nama at-ta'sil al-ilmi. Iya. Seorang mengambil ilmu itu yang kecilnya sebelum yang besarnya. Itulah sifat ar-rabbani yang disebut oleh Ibnu Abbas. Alladhi yu'allimuna an-nas sigar al-ilm qabla kibarihi. Orang yang mengajari kepada manusia ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Jadi dia ajari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dan ta'sil ilmi itu adalah seorang mengambil dari dasar-dasar ilmiah. Ini yang kita bahasakan sebagai kunci-kunci ilmu. Dia mengambil dari dasar-dasar ilmiah yang mengumpulkan dan menyatukan inti dari ilmu yang akan dipelajari. Iya. Nah, inilah makna mengambil dari mata airnya ketika seorang belajar. Itu yang paling pokoknya. Sebab kalau diambil dari luasnya, dari lautannya, ya, orang biasanya di lautan, di gelombang itu terombang-ambing. Tapi kalau dia mengambil dari dasarnya, dari mata airnya, dia akan santai. Dia selalu mengambil dari sumbernya. Dan tidak mungkin seorang itu mengumpulkan seluruh ilmu. Tidak mungkin. Iya. Dan dikatakan oleh seorang penyair, mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhid min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak akan didapatkan oleh seseorang. Ilmu itu tidak dapatkan seluruhnya oleh satu orang saja. Tidak akan dia dapatkan walaupun dia belajar selama 1000 tahun. Ilmu itu lautan yang sangat dalam. Karena itu ambillah dari segala sesuatu yang paling indahnya, paling baiknya. Diambil yang paling indah dan paling apa? Baiknya. Iya. Maka di sini termasuk kekeliruan datang seorang penuntut ilmu. Dia belum bangun pondasi-pondasinya secara benar, belum mengambil dari kunci-kunci ilmu, langsung melompat ingin mengambil hal yang apa? Yang besar. Ini repot ya. Ilmu itu diambil mulai dari yang kecil. Karena itu kata sebagian as-salaf, ya, ta'amul kibar summul lis-sigar. Makanan orang besar itu racun untuk anak kecil. Racun untuk anak kecil. Ya, coba saja ada anak bayi baru lahir, langsung dikasih ayam panggang. Loh, kok dilarang? Karena ayam panggang bagus. Ya bagus untuk dia yang sudah besar. Tapi anak kecil itu adalah apa? Berbahaya. Jelas ya? Nah, itu seperti itu di dalam kehidupan. Karena itu ketika seorang belajar juga, dia harusnya memiliki dari kaidah-kaidah, dari usul kuliah yang menyebabkan dia memiliki pondasi dan dasar. Iya. Pondasi dan dasar. Kemudian dari sisi yang lain, untuk pentingnya dari program ini, ketika seorang sudah mengenal usul kuliah, lalu dia masuk mengenal cabang-cabangnya, ya, kita di program-program ini bukan membahas di usul kuliah saja, tapi juga sudah memperkenalkan sebagian dari cabang-cabangnya dengan bentuk yang ringkas, dengan dalil-dalilnya. Iya, itu yang diperlukan ya, karena meluas di dalam pembahasan itu tingkatan lain. Jadi seorang itu bertingkat-tingkat di dalam belajar. Karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau menulis 4 buku dalam fikih. Iya. Nah, ini kata sebagian masyaikh ulama di masa ini, itu Syekh Abdul Razak Afifi. Sekarang kan Ibnu Qudamah ini, beliau menulis 4 buku, yang pertama untuk tingkatan SD, yang kedua tingkatan SMP, yang ketiga tingkatan SMA, dan 1 untuk perkuliahan. Iya. 1 untuk perkuliahan. Kitab beliau yang pertama namanya Umdatul Fiqh. Ini buku mengumpulkan kesimpulan fikih di atas satu pendapat saya. Beliau simpulkan seluruh bab fikih. Kemudian buku yang kedua ada namanya buku Al-Muqni'. Dia bawakan juga kesimpulan dari fikih, tetapi sudah ada pendapat yang kedua. Dan buku yang ketiga adalah Al-Kafi. Ini dia bawakan seluruh pendapat di dalam madhab Imam Ahmad. Lengkap di dalam Al-Kafi itu. Dan tingkatan yang keempat, buku beliau Al-Mughni. Al-Mughni ini membahas madhab Imam Ahmad di muqaranah, dibandingkan dengan madhab yang lain. Seluruh madhab para ulama yang lainnya. Iya. Ini empat buku. Maka begitu metode para ulama di dalam apa namanya mengajarkan. Jadi kalau seorang ingin belajar seperti itu, dia mulai belajar dari pokok-pokok kuliah, baru dia masuk ke juz'iyat. Kalau tidak, kata lanjutan ucapan Ibnu Taimiyah tadi, wa illa fayabqa fi kadhibin wa jahlin fil juz'iyat. Kalau tidak, maka dia akan berada di dalam kedustaan dan kejahilan dalam masalah-masalah cabang itu tadi. Wa jahlin wa dhulmin fil kulliyat, dan dia berada dalam kejahilan dan kezaliman di dalam kulliyat. Fa yatawalladu fasadun 'adzim. Maka lahirlah kerusakan yang besar. Inilah yang sekarang ini tampak. Nasallallahu alafiyah. Banyak sekali dari kerusakan yang muncul dari bidah-bidah dalam agama. Sembarangan berbicara sehingga merusak akal, merusak jiwa, menjadi sebab pertumpahan darah, menjadi sebab kerusakan. Ini semuanya lahir karena orang-orang yang berbicara tentang ilmu tapi tidak mengambil ilmu dengan cara yang benar. Akhirnya ada yang mengajak manusia untuk melakukan kudeta di atas nama agama. Ada yang mengajak manusia untuk menumpahkan darah, melakukan peledakan, pemboman dan sebagainya. Ini karena belajarnya tidak benar. Iya. Maka perlu belajar yang bagus dan benar. Itu yang mengobati. Dan apabila seorang itu sudah belajar dengan baik dan benar, dan ini juga dari faedah di kuliah ini, seorang akan mengenal keindahan Islam. Akan membuat kehidupannya itu menjadi tenang dan sejuk. Ketika ada fitnah, dia tahu sebab terjadinya apa, kenapa seperti itu, dia mengerti. Dan dia punya solusi untuk hal tersebut. Ada pijakan yang dia pijak. Inilah pentingnya seorang mengenal dan mengkaji dari ilmu tersebut. Baik. Kemudian di dalam program ini, karena memang disebut dengan nama kuliah, karena memang ini sifatnya serius dan terikat dengan suatu pembelajaran yang rutin, maka di dalam program ini, sebagaimana yang telah diumumkan, ya bagi kawan-kawan yang ikut di dalam program itu, nama-namanya tercatat di panitia. Dan tentunya bagi siapa yang ingin ikut walaupun tidak masuk di dalam program, boleh saja, karena ini majelis-majelis umum bagi siapa yang ingin belajar ilmu. Hanya saja kita mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Iya. Karena di dalam program ini nanti ada ujian-ujian di setiap selesai dari pembahasan, ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab, bisa diambil lembaran jawabannya atau dia bisa jawab melalui online, ya, dengan cara yang memudahkan, tidak menyibukkan. Ya, dan memang kita memilih waktu yang diperkirakan semuanya bisa ikut di situ, sibuk di situ. Iya, semuanya bisa, ada kelonggaran. Dan biasanya di Sabtu Ahad itu ada kelonggaran bagi siapa yang ingin serius di dalam hal ini. Dan ini perlu keseriusan untuk kita semua. Insya Allah kita ada kajian khusus terkait dengan masalah keutamaan dari ilmu. Di situ kita akan bahas semuanya terkait dengan masalah keutamaan ilmu agama ini. Di sini pertemuan kita sampai jam 11 untuk saat ini adalah membahas tentang program ini, menjelaskan tentang pentingnya. Ya. Dan bagi siapa yang ingin menghafal matan-matan yang ada di setiap program, maka itu lebih bagus dan lebih baik. Ya, bagi siapa yang ingin menghafal, dia tuliskan namanya tersendiri di dalam di panitia, karena memang ada hal-hal yang kalau misalnya berjalan pada sebagian kegiatan di program, misalnya pembagian buku gratis dan sebagainya, itu didahulukan orang-orang yang menghafal, dan didahulukan di sisi ujian ada tingkatan-tingkatan yang diprioritaskan. Karena itu ini semuanya kembali kepada peserta sendiri. Ya, dia ingin mendapatkan ilmu lebih bagus, lebih kuat, maka harusnya lebih serius. Karena beda orang yang memahami dan menghafal dengan orang yang memahami saja. Ya, orang yang memahami saja sudah bagus ya. Tapi kalau dia memahami dan menghafal, itu lebih baik lagi. Karena itu kata para ulama, man hafidhul mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal matan-matan, maka dia akan meraih dari berbagai cabang ilmu itu. Dari berbagai cabang dari ilmu tersebut. Baik. Selesai pendahuluan kita di pertemuan hari ini. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan program ini. Sebelum kita berpindah ke materi yang pertama. Bertanya langsung aja, gak apa-apa. Ya, sanad periwayatan terkait dengan masalah ijazah sanad periwayatan itu ada alhamdulillah, dan memang untuk program ini nanti di akhir dari program target kita 2 tahun 25 buku ini diselesaikan selama 2 tahun. Di akhirnya nanti sesuai dengan ujiannya pada setiap buku, kemudian tingkat kehadirannya, ya itu akan dituangkan semua dalam bentuk ijazah atau dalam bentuk lembaran yang dimaklumi seorang itu telah mengikuti program. Dan di situ saya akan berikan sanad-sanad periwayatan saya dari buku-buku yang dikaji, ya. Banyak, tentunya tidak semua buku ya, karena ada sebagian buku ditulis di masa sekarang ya, dan itu tidak perlu sanad periwayatan. Tapi kalau misalnya sanad kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, saya punya riwayat sampai kepada beliau, kepada Ibnu Taimiyah dan selainnya dari para ulama yang dikaji dan dibahas buku-bukunya. Itu nanti kita akan tulis nanti bersama dengan ijazahnya. Iya. Dan ketentuannya telah diumumkan ya. Ada pengumuman tentang hal tersebut. Baik. Dan semua kawan-kawan yang tergabung di dalam program itu nanti terikat dalam sebuah atau tergabung dalam sebuah media yang mungkin nanti dilihat oleh panitia, apakah di Telegram atau di WhatsApp misalnya. Nanti di situ diikuti faida-faida dari pelajaran juga ada yang akan di-share di situ, dan info-info pengumuman ujian dan sebagainya semuanya ada di situ. Jadi umumnya tentunya kawan-kawan punya media tersebut ya, kalau Ada yang tidak punya media itu, maka rajin saja untuk menelpon, rajin bertanya. Ya, jangan sampai orang-orang sudah ujian dia belum ikut ujian. Iya. Kemudian dibagikan absensi ya di pelajaran ini. Di setiap orang datang dia lihat, dia rutin mengisi tanda tangan kehadirannya supaya diketahui tentang kehadiran peserta. Baik. Assalamualaikum. Ya, ya terkait dengan apa ya, pertanyaan ujiannya, tidak usah khawatir, insya Allah mudah pertanyaannya, pasti bisa menjawab. Ya, tapi jawabannya benar atau tidak saya nggak tahu. Ya, karena saya hanya memberikan pilihan saya, pertanyaan begini, A, B, benar atau tidak, atau ada pilihan, cuman A, B, C, D, diisi aja, dicenteng aja. Ya, jadi pasti bisa, ya kan? Cuma benar atau tidak, nah itu kita lihat pemahamannya. Dan insya Allah semuanya akan paham apa pertanyaannya, karena pertanyaannya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Ya kecuali kalau ada kalimat Arab misalnya, kaidah dalam bahasa Arab, ya mungkin saya tanyakan ada kaidah bahasa Arabnya berbunyi begini, apa terjemahannya? A, B, C, pilih saja. Hah? Baik. Ada yang lain? Untuk hafalan matan nanti ada tim ustad-ustad yang membimbing bagi siapa yang ingin menghafal. Karena itu yang ingin menghafal daftar dulu namanya, nanti diatur jadwal menghafalnya kapan, dia mustor hafalan kapan, ya. Tapi itu penting di dalam setiap pelajaran kita buatkan buku panduan setiap pelajaran, ya? Buku panduan. Dan namanya ilmu itu diambil dari guru memang. Apa fungsinya mengambil dari guru? Supaya kita dobet ilmu itu dengan benar. Kalau kita baca kitab, bacaannya itu, harokatnya itu diperbaiki melalui lisan guru. Apalagi baca bait-bait syair. Iya. Itu kan ada timbangan-timbangannya. Mungkin kita akan terangkan nanti ya. Jadi itu bukunya dia perlu memiliki dari buku. Ya kalau tidak dia punya catatan. Sebab nanti panitia juga merencanakan ada penilaian dari catatan peserta. Jadi ada suatu waktu mungkin kalau sudah selesai programnya, catatannya dipinjam mau diperiksa sejauh mana peserta itu menulis, memahami, dan itu ada penilaian dari situ. Ada penilaian juga. Baik. Ada yang lain? Apakah mencukupi seorang itu mengambil ilmu agamanya dari majelis-majelis ta'lim saja? Ya jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung apa yang dia pelajari. Kemudian bagaimana tingkat kehadirannya pada ilmu-ilmu yang diajarkan. Iya. Tapi kalau mau belajar serius, ini memang program dibuatkan untuk itu. Ya, jadi kalau dibuatkan di sini ada pondok pesantren, nah semuanya bisa masuk pondok pesantren. Hah? Kan begitu. Dibuatkan hal yang mudah. Seorang terikat dengan program. Nah itu tidak lama insya Allah. Ya. Kadang kita perlu semangat sedikit ya. Insya Allah kalau dari kecil masuk SD 6 tahun, SMP 3 tahun. SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Hah? Betapa banyak biaya itu. Kadang ada orang tuanya jual sawah lah, jual ini. Nah, ini terkait dengan kewajiban agamanya. Masalah sorga dan nerakanya, dia selamat atau tidak. Hal-hal yang merupakan kewajibannya. Tidak bisa memberi waktu. Nah, ini harus adil seorang itu berpikir pada dirinya. Ya. Baik. Alhamdulillah dimudahkan. Ya, mumpung programnya ada. Dan ini saya pikir enggak setiap saat ada program seperti ini. Dan mungkin ada mumpung ada guru yang bisa mengajari, maka jangan ditelantarkan dari kesempatan tersebut. Baik, silakan. Apakah tetap berjalan di bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Kalau bulan Ramadan, nanti pada setiap waktu apabila program itu tidak diliburkan misalnya, atau ada libur di program, itu diumumkan ke peserta. Ya paling tidak kalau misalnya 2 pekan mendatang mau libur, saya umumkan dari sekarang. Itu paling tidak seperti itu. Baik. Insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan lain? Baik, kalau begitu kita akan masuk di pembahasan kita di buku yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini sesi yang pertama dari kajian kita membahas kitab Al-Manzuma Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Al-Syeikh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Iya. Buku ini kita jadikan sebagai kajian pertama kita di kuliah Mafatih Al-Ilm di ya insyaallah taala kita akan kaji di pertemuan pertama dan kedua nanti. Karena ini mencakup penyebutan 248 bait syair dan kita perlu waktu untuk menguraikannya. Dan sebagaimana umumnya penanaman dasar-dasar ilmu, ada hal-hal yang perlu diuraikan dengan jelas. Dan kadang tidak tergesa-gesa di dalam menjelaskannya. Karena itu diminta dari peserta agar supaya pandai menjaga fokusnya dan perhatiannya. Dan itu memang metode yang kita tempuh di dalam setiap kajian buku dari program Mafatih Al-Ilmi. Dari setiap buku yang dikaji, itu saya buatkan masail, judul-judul pembahasan dari matan yang kita baca. Jadi matannya saya akan klasifikasikan ya sesuai dengan kondisi matan itu. Kemudian nanti pada matan yang akan dibaca, sudah pada setiap halamannya, setiap lembarannya, itu sudah saya sebutkan apa pembahasan yang akan dikaji di situ. Fokus kita di mana? Jadi perhatikan fokus yang akan dikaji di pembahasan. Iya. Agar supaya seorang itu bisa melingkup dari ilmu yang akan dikaji. Baik, buku ini sebelum kita membaca isinya, ada dua hal yang terkait dengan buku. Yang pertama terkait dengan judul buku dan seputar isi dari buku ini. Dan yang kedua terkait dengan penulis buku ini. Terkait dengan penulis buku ini. Adapun yang pertama terkait dengan judul buku. Buku ini berjudul Al-Manzumah Al-Mimiyah. في الآداب والوصايا العلمية. Atau terbalik ya, fil wasaya wal adab al ilmiyah. Al manzuma al mimiyah. Al manzuma artinya nazam syair. Jadi syair-syair mimiyah yang berakhiran dengan huruf mim. Berakhiran dengan huruf apa? Huruf mim. Kalau kita baca manzuma ini, kita buka dari bait syair yang pertama hingga yang terakhir di bait syair yang 248, semuanya akhirnya adalah apa? Akhirnya adalah mim. Iya. Orang Arab itu seluruh pembicaraannya, ucapannya tidak lepas dari dua. Kalau bukan nazam berarti nasr. Ada namanya nithrun dan ada namanya syi'run. Dua pembicaraan mereka. Nathrun atau nithrun. Dan yang kedua namanya apa? Syi'run. Kalau nithrun itu pembicaraan biasa. Dia berbicara biasa. Tidak ada timbangan kofianya, tidak ada ikatan dari apa namanya, kata-katanya harus berapa huruf, harus dengan timbangan bagaimana, tidak ada, bebas dia berbicara, itu nithrun. Nah, yang kedua namanya syi'run. Syi'run itu dalam bentuk syair. Nah, syair ini itu ada timbangan-timbangannya. Syair ada apa? Timbangan-timbangannya. Jadi kalau orang Arab berbicara syair, itu pasti dia sudah ukur dari timbangan kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Iya. Inilah yang kita akan kaji di sini. Al-mandum al-mimiyah ini terkait dengan syair yang berakhir huruf apa? Huruf mim. Syair-syair orang Arab itu dibahasakan oleh Al-Khalili. Yang Al-Khalili ini apa, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahili rahimahullah, beliau adalah orang yang paling pertama membuat, menyusun kaidah-kaidah seputar syairnya orang-orang Arab. Jadi dia dengarkan, dia pelajari secara detail syairnya orang-orang Arab. Kemudian dia simpulkan bahwa syair mereka itu begini dan begini. Iya. Syairnya begini dan begini. Maka Al-Khalil Ibn Ahmad, beliau menyebut syair-syair itu dengan nama Al-Buhur. Lautan-lautan. Kenapa dikatakan lautan? Sebab lautan itu tidak ada habisnya. Sama syair juga seperti itu. Tidak ada habisnya. Jadi seorang bikin timbangan apa, dengan timbangan itu nanti dia bisa bikin syair sebanyak apapun, tidak ada batasannya. Jelas ya? Tidak ada batasannya. Ya, karena kita sudah membahas tentang apa namanya syair, maka saya isyaratkan bahwa syair yang disebut oleh penulis di sini itu timbangannya, dia masuknya ke dalam Al-Bahrul Basit. Masuk ke dalam Al-Bahr Al-Basit. Iya. Dikatakan Al-Basit sebab dia luas dari apa kalimat-kalimatnya. Dan biasanya Bahrul Basit ini dipakai oleh orang Arab untuk membahasakan hal-hal yang serius. Dipakai untuk membahasakan hal-hal yang apa? Hal-hal yang serius. Iya. Dan ini ilmu tentang syair ada ilmunya tersendiri ya. Ya, tidak masuk di mafatih al-ilm di sini. Sebab dia bukan ilmu yang dikatakan wajib dipelajari. Tidak. Itu kadar mempercantik saya dan memperbagus. Ya mungkin layak dipelajari dan enggak bagus kalau enggak dipelajari, kalau dia adalah seorang penuntut ilmu, banyak menghafal matan misalnya, apalagi dia sudah mengajar, kemudian dia enggak pelajari, maka itu kadang dikatakan tidak layak. Dia tidak mempelajarinya. Sebab rentang dia jatuh di dalam apa? Kekeliruan-kekeliruan nanti di dalam membaca. Al-Bahrul Basit, kuncinya di dalam timbangan syair. Iya. Kuncinya, innal basita ladaihi yubsatul amalu. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Bisa diikuti? Hah? Oh ya. Baik. Innal basita. Innal basita ladaihi yubsatu al-amalu. Jadi kalau dibaca itu tulisannya begitu ya. Kalau bacanya disambung. Innal basita ladaihi yubsatul amalu. Itu potongan yang pertama. Syair itu dia paling sedikit ada dua potongan. Ada awalnya dan ada apa? Akhirnya. Ada awal dan ada akhirnya. Umumnya di syairnya orang Arab seperti itu. Iya. Jadi potongan awalnya innal basita ladaihi yubsatul amalu. Nah. Potongan keduanya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Baik. Coba di sini saya ketik di proyektor. Saya lupa tuliskan. Saya pikir antum semua sudah paham jadi. Baik, jadi timbangannya innal basita ladaihi yubsatul amalu. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Itu aja diulangi kalimatnya. Maka insyaallah taala akan bisa ditimbang nanti. Jadi kalau kita mulai misalnya dari lihat di buku, di bait syair yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wa ni'ami. Ya. Kalau kita lihat ya. Alhamdu. A. Fathah. Al. Sukun. Ha. Fathah itu sukun. Fathah. Mim sukun. Du berharokat kan? Jadi kalau syair itu cuma dua, berharokat atau sukun, itu aja. Harokat ada berapa? Tiga, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma. Li berharokat. Li lil lam di situ sukun. Nah, ini sudah mustaf'ilun. Itu sudah mustaf'ilun sampai situ. Jelas ya? Jadi a mu al sin mus hamdu hamdu taf ya. Ham dulil lun, jadi mustafilun. Lillahi alhamdulillahi rabbil alamina. La ada dua ya, la dengan alif bertifa, begitu kan, dua harokat dengan sukun. Lillahi rabbi hi harokat, ra harokat, ba sukun ya. Ini fa'ilun, fa'ilun. Lillahi rabb itu fa'ilun, lahi rabb itu fa'ilun. Bi rabbil, nah ini sama mustafilun lagi, rabbil a lami sampai mi itu mustafilun. Na ala, na harokat, a harokat, la harokat, fathah di belakangnya dihitung sukun, jadi itu fa'ilun. Jelas ya? Jadi timbangannya seperti itu, dia tidak keluar dari timbangan kalau syair. Iya. Nah, orang bisa tahu cara membacanya nanti. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Di situ wahwa, kalau lihat di bait syair pertama wahwa. Iya. Ini kan bisa dibaca wahwa, bisa dibaca apa? Wahwa. Kenapa kita baca wahwa? Nah, itu fungsinya kenal timbangan syair. Ya, sebab kalau dibaca wahwa timbangannya akan bengkok nanti. Akan bengkok. Jelas ya? Jadi baca, coba lihat. Alaihi. A mus la taf ihi. Ihi, hi-nya di situ panjang ya, cuma enggak kelihatan hi-nya. Itu mustafilun ya. Wahwa ahlu, wahwa ahlu, ah, ini fa'ilun. Wahwa ah itu fa'ilun. Lul hamdi wan ni'ami itu mustafilun. Lul hamdi wan itu mustafilun, ni'ami itu fa'ilun. Ya, jadi timbangannya seperti itu. Kalau hafal timbangan itu tadi, innal basita ladaihi yufsatul amalu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Baik. Ini urusannya ada pembahasan tersendiri masalah syair. Ada ilmunya. Kita akan kaji nanti di apa namanya? Tingkatan kedua atau ketiga. Iya. Sengaja saya ingatkan di sini supaya ditahu saja dulu bahwa semua kalimat dari syair yang kita baca itu ada timbangannya. Jadi tidak sembarang berbicara juga. Karena itu pentingnya dibabat dari kata-katanya dan dipelajari secara khusus. Baik, jadi ini satu pembahasan terkait dengan masalah judul buku, Al-Mandhumah Al-Mimiyah. Isi dari buku ini sebagaimana di judul, Fil Wasaya Wal Adab Al-Ilmiyah, tentang wasiat-wasiat dan adab-adab ilmiah. Karena di buku ini penulis memberikan pendahuluan, setelah itu beliau jelaskan tentang keutamaan ilmu, setelah itu beliau terangkan beberapa adab dan etika seorang penuntut ilmu, kemudian beliau uraikan wasiat seputar Al-Quran, lalu wasiat seputar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau jelaskan tentang beberapa ilmu yang wajib, yang mesti dipelajari, apa saja yang wajib dipelajari, apa ilmu yang dilarang untuk dipelajari, dan di akhirnya beliau terangkan dari manfaat seorang itu mempelajari dari ilmu. Iya, ini buku luar biasa ya, penulisnya mengumpulkan intisari tentang keutamaan ilmu, pentingnya ilmu, etika seorang murid, seorang guru, bagaimana adab seputar ilmu dalam bait-bait syair yang sangat indah sekali. Iya. Jadi kalau dihafal bait-bait syair ini, Maka banyak dari ilmu yang dia apa? Dia hafalkan. Banyak dari ilmu yang dia hafalkan. Karena syair itu dipakai oleh para ulama untuk meringkas apa? Meringkas ilmu. Dipakai untuk meringkas ilmu. Jadi kadang ada sebagian pembahasan dari ilmu, kalau dihafal begitu saja, mungkin sulit dihadirkan. Sulit dihadirkan. Tapi kalau dihafal bait syairnya, maka akan mudah untuk dia apa? Dia ingat. Ya, misalnya syarat la ilaha illallah ada berapa? 7. Ada yang menambah 8. Apa itu 7? Ilmu, yakin, ikhlas, mahabbah, kecintaan, al-inqiyad, terikat, al-qabul, menerima. Masih ada yang kurang satu. Kejujuran, as-sidq, kejujuran. Ya. Baik. Kalau ditambah yang ke-8, kafir terhadap apa? Segala yang diibadahi selain daripada Allah. Nah, itu kalau dihafal 8 kan kadang ingat, kadang tidak ingat. Tapi kalau dihafal bait syair ya mudah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal inqiyadi wal qubuli laha wa zida thaminuha wa huwa al kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Sudah hafal 2 bait syair aman. Itu fungsinya seorang menghafal apa? Syair. Baik. Ada 8 makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dikekalkan. Apa 8 makhluk itu? Arsy, kursi, surga, neraka, qalam, lauh, ruh, dan ayubud danab, tulang ekor manusia. Dikumpul dalam 2 bait syair. Kata Suyuti, thamaniyatun hukmul baqa'i ya ummuha minal khalqi wal bakuna fi hayyizil adami hiyal arshu wal kursiyu jannatun wa nar. Terus wa ajabun wa arwahun kadal lawhu wal qalami kadal rawhu wal qalami. Nah, jadi kalau dia hafal 2 bait syair akan apa? Mudah mengingatnya. Iya. Dan mudah untuk diingat. Nah, itu banyak ya, bukan di ini 2 contoh di pembahasan akidah. Ada di pembahasan fikih, ada di pembahasan hadis, ada di pembahasan. Jadi kalau ingat dari bait-bait syairnya akan gampang menghafal ilmu itu. Nah, ini ilmu kalau dia dalam bentuk bait syair. Ada juga matan-matan ilmiah yang kita kaji nanti. Kan ada matan-matan. Cuma ringkasan saja, tidak disebut dalil. Ya, ringkasan. Nah, itu juga mudah mengumpulkan kesimpulan-kesimpulan ilmu. Aja nah, kalau seorang perhatian dengan hal itu, dia akan punya pondasi kuat. Dia punya pondasi kuat di dalam ilmu. Baik. Kemudian terkait dengan masalah yang kedua, seputar penulis. Ya. Penulis rahimahullahu taala sudah tertulis ya namanya di buku bahwa beliau nama lengkapnya siapa? Asy-Syaikh Al-Allama Hafiz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Iya. Beliau ini dari Syekhu masyaikhina, guru dari para guru kami. Kalau bahasa bebasnya, kakek guru kami. Iya. Karena saya berguru dari beberapa orang guru. Mereka semuanya pernah menimba ilmu dari Syekh Hafidz Al-Hakami. Di antara guru kami, Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dan beliau ini dari pemuka murid-murid Hafidz Al-Hakami. Demikian pula dihitung murid beliau, walaupun sebenarnya beliau adalah rekan Hafidz Al-Hakami, guru kami Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, mufti Saudi Arabia bagian selatan. Dan juga dari guru kami yang berguru dari Hafidz Al-Hakami adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Demikian pula guru kami Syekh Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Aqil rahimahumullahu jami'an wa hafidha al-ahya. Baik, Hafidz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, nama lengkapnya Hafidz Ibnu Ahmad bin Ali Al-Hakami. Al-Hakami ini nisbat kepada Ibnu Sa'ad ya, dia berada di Batan Mudab Madjah di wilayah Timur Jazan atau di wilayah selatan Jazan. Jelas kabilah Al-Hakam ini, waktu saya berada di Samitah, kawan-kawan menunjukkan di mana tempat lahirnya Hafidz Al-Hakami dan di mana kebanyakannya orang-orang Al-Hakami itu tinggal. Iya. Beliau lahir pada tahun atau beliau lahir pada tanggal 24 Ramadan tahun 1342 Hijriah. 1342 Hijriah. Baik, masih dekat ya. 1342. Kita 1000 berapa sekarang? 430 berapa? Ya, 38. Belum 100 tahun. Nah. Tapi kita akan jelaskan ya bahwa beliau meninggal di usia yang masih muda. Beliau tumbuh di sebagaimana umumnya anak-anak di negeri beliau. Iya. Tapi beliau tidak belajar dari kecil. Nanti setelah muda baru beliau mulai belajar. Walaupun orang tuanya adalah orang yang dikenal dengan kesolehan, tapi beliau mulai belajar itu setelah masuk di usia mudanya. Masuk di usia mudanya. Beliau mulai membaca Al-Quran, menghafal. Ya, dan ketika kedua orang tuanya meninggal, barulah beliau konsentrasi penuh untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, dan beliau mulazamah dengan guru beliau, Mujaddid Negeri Saudiyah, Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdullah Al-Qarawi ini itu digelari Mujaddid Negeri Saudi bagian selatan. Sebab beliau di situ telah membuat berbagai kegiatan ilmiah yang sampai hari ini dirasakan pengaruhnya. Dan Hafidz Al-Hakami salah satu dari murid beliau. Dan Abdullah Al-Qarawi ini, Syekh Al-Allama Al-Imam Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala, ini dari ulama yang sangat terkemuka di masanya. Iya. Banyak dari ulama di masa sekarang ini yang terkenal itu mengambil ilmu dari beliau. Mengambil ilmu dari Syekh Abdullah Al-Qarawi. Nah, Syekh Abdullah Al-Qarawi itu dihitung juga dari kakek guru kami, karena Syekh Ahmad An-Najmi berguru langsung dari Abdullah Al-Qarawi. Demikian pula Syekh Abdullah Ibn Aqil guru kami juga berguru dari Syekh Abdul Al-Qarawi. Dan saya punya riwayat Kutubus Sittah melalui jalur Syekh Abdullah Al-Qarawi ini, berjalan melewati jalur As-Sakhawi, Ibnu Hajar, Al-Iraqi, sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah, ini beliau mulazamah dari Syekh Abdullah Al-Qarawi, mengambil darinya ilmu. Iya. Dan beliau dikenal dengan beberapa akhlak di kalangan kawan-kawannya. Iya. Yang pertama, beliau ini dikenal dengan zuhud dan wara, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Dan beliau dikenal dengan keikhlasan dalam belajar dan semangat dalam mengamalkan ilmu. Dan beliau juga dikenal dengan kekuatan hafalan dan cepat memahami. Ya, sampai pernah guru kami Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau bercerita bahwa beliau pernah ditugasi oleh Syekh Abdullah Al-Qarawi mengurus suatu masjid bersama Hafidh Al-Hakami. Iya. Jadi masjid ini ketika bulan Ramadan mereka ditugasi untuk mengimami manusia di masjid itu. Maka kata Syekh Ahmad An-Najmi, Hafidh Al-Hakami itu sebelumnya dia belum hafal Quran karena dia ada kesibukan lain. Tapi begitu masuk Ramadan, dia menghafal setiap hari satu juz. Kemudian dia imami manusia di malamnya. Sampai selesai Ramadan, khatam dia 30 juz. Iya. Jadi memang beliau dikenal dengan apa? Kekuatan hafalan. Rahimahullahu ta'ala. Dan ini memang bait-bait syair yang beliau sebutkan di sini itu menunjukkan luasnya dari pemahaman beliau dan dalamnya di dalam memakai kata-kata, dan sangat tepat dalam menempatkan kalimat-kalimat sehingga memiliki makna-makna yang mendalam. Beliau mengajar, setelah itu dari kerjaan yang beliau tekuni, beliau mengajar di Madrasah Salafiyah di Samitah. Kemudian beliau menjadi mudir Madrasah Tsanawiyah. Kemudian setelah dibuka Al-Mahad Al-Ilmi di Samitah, maka beliau menjadi mudirnya. Dan terus beliau mengajar di situ hingga beliau wafat di tahun 1377. Jadi ketika beliau wafat, umurnya itu cuma 35 tahun dan 3 bulan. Beliau wafat di usia 35 tahun dan 3 bulan. Beliau wafat pada tahun 1377 tanggal 8 Dzulhijjah. Dan beliau meninggal di Mekah karena penyakit yang beliau derita rahimahullahu ta'ala. Iya. Karya tulis beliau banyak di masa ini yang menjadi rujukan. Ya, di antara yang paling terkenalnya adalah Ma'arij Al-Qabul, Syarah Sulamil Usul ila Ilmil Usul. Beliau punya mandhumah seputar akidah, kemudian beliau syarah sendiri. Nah, ini salah satu rujukan penting di dalam pembahasan akidah. Iya. Dan beliau juga punya buku As-Subulus Sawiyah li Fiqhi As-Sunanil Mardiyah. Ini mandhuma seputar fikih. Ya. Itu yang disyarah oleh guru kami Syekh Zaid rahimahullahu taala. Di semua bidang ilmu dia punya mandhumanya. Di mustalah ada, di usul fikih ada, di sirah ada. Ya, di nahwu ada. Dan tampak sekali bagaimana beliau ini punya taksil ilmu yang sangat kuat. Karena itu beliau mampu meringkas ilmu itu ke murid-muridnya dengan bahasa yang paling apa? Paling bagusnya. Dengan bahasa yang paling bagusnya. Di umur beliau yang hanya 35 tahun dengan karya ilmiah yang tercetak sekarang belasan dan masih ada yang belum tercetak. Kemudian dari pengaruh ilmiah dia mengajar, maka beliau rahimahullahu taala memiliki jasa yang sangat besar di tengah manusia. Iya. Hingga hari ini dihormati sampai sebagian jalan di Saudi Arabia di sana itu diberi nama dengan jalan Hafidh Al-Hakami. Nah. Baik. Jadi ini yang terkait dengan penulis rahimahullahu taala secara ringkas. Kita akan baca pendahuluan dari penulis di sini. Jadi ada beberapa bagian dari buku. Yang pertama pendahuluan, kemudian beliau akan terangkan tentang keutamaan ilmu. Di halaman 4 dari buku panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Ini pendahuluan dari al-muallif, dari penulis. Bismillahirrahmanirrahimnya itu dari penulis ya. Muqaddimatul muallif, pendahuluan penulis itu judul tambahan dari saya untuk memperjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan basmalah. Dan ini adalah mengikuti Al-Quranul Karim yang dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam bersurat, dalam menulis, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu yang berjalan di tengah para ulama dalam penulisan-penulisan mereka, karya-karya ilmiah mereka. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha merahmati lagi Maha mengasihi. Baik. Penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim ini mungkin kita akan uraikan di pelajaran-pelajaran yang datang setelahnya atau di pembahasan tafsir. Di sini saya tidak akan panjang lebar menjelaskannya karena materi pembahasan banyak ya yang mau dikaji di buku ini terkait dengan manzumah ini. Baik, kita akan khususkan nanti pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau rahimahullah dalam bait yang pertama hingga bait yang keenam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami dil mulki wal malakutil wahidis samadil بر المهيمن مبد الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أقرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. Saya terjemahkan dulu bait syairnya. Kemudian kita akan kembali, akan masuk ke dalam penyebutan pokok pembahasan yang akan kita kaji. Bait syair yang pertama, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Rabbil alamina, Rabb semesta alam, ala alaihi, terhadap segala nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya. Wahuwa ahlul hamdi wa ni'ami, dan dialah Allah, ahlul hamd, yang maha berhak, yang maha memiliki segala pujian wa ni'ami, dan segala nikmat. Kemudian di bacaan yang kedua, beliau terangkan beberapa sifat Allah, beberapa nama dan sifat Allah. Dil mulki wal malakuti al-wahidis samadil barril muhaimini mubdil khalqi min adami. Dil mulki, yang maha memiliki kekuasaan, wal malakut. Malakut sama nih artinya dengan al-mulk ya. Cuman penggunaan kata al-malakut itu sigha mubalaghah, menunjukkan makna lebih. Ya. Al-wahidi artinya maha satu. As-samadi artinya yang seluruh makhluk kembali kepadanya, perlu kepadanya. Ya. Tempat bergantung seluruh makhluk yang maha sempurna pada zatnya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita akan sebutkan nanti tafsirnya ya. Al-Bar yang maha baik, Al-Muhaimin yang maha menyaksikan, maha mengawasi, maha mengetahui segala perkara. Mubdil Khalki, ya Mubdi itu asalnya dari Mubdi, pakai Hamzah ya, Mubdi. Dari kata Mubdi, hanya saja karena dia di sini apabila hamzanya dibaca berpengaruh ketimbangan syair, makanya diringankan menjadi mubdi. Jadi sukun, disukun ya-nya. Ketika ketemu alif lam, tidak dibaca lagi ya-nya. Mubdil khalqi, artinya yang mengadakan makhluk. Min adami, dari tidak ada. Man allaman nasa ma la ya'lamuna. Dialah Allah yang mengajarkan manusia. Ma la ya'lamuna, apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Wabil bayani antaqahum. Ya. Ini dua bait syair kita lihat ya, yang kedua dan ketiga. Alif lamnya berpisah ya. Karena timbangan syairnya seperti itu harus berpisah. Tapi urutannya dia bersambung, kalau kita terjemahkan, kita pahami, harus dibaca bersambung. Al-barru wabil bayani. Begitu. Wabil bayani antaqahum, dan Allah membuat makhluk ini, manusia ini berbicara dengan bayan. Dia bisa menerangkan, menjelaskan. Wal khatti bil qalami, dan Allah Subhanahu wa taala membuat mereka bisa menulis dengan pena. Thumma salatu ala al-mukhtari akrami mab'uthin bi khairi hudan fi afdalil umami. Kemudian salawat kepada nabi yang terpilih, utusan yang paling mulia, al-mukhtar yang terpilih, akrami yang termulia, mab'uth utusan, rasul. Jadi rasul yang termulia, bi khairi hudan, yang diutus dengan petunjuk yang paling baik, fi afdalil umami, pada umat yang paling afdal. Wal ali was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihimi. Demikian pula salawat semoga ditujukan kepada al-al, keluarga nabi. Iya. Was sahbi, dan sahabat-sahabatnya. Wal atba'i qatibatan, dan seluruh pengikutnya. Wat tabi'ina bi ihsanin linahjihimi. Dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka bi ihsan, dengan baik. Ihsan artinya bi itqan, diikuti dengan apa? Dengan itqan, betul-betul pas. Jadi ibaratnya ada orang yang melangkah, dia melangkah meninggalkan jejak kaki begitu. Maka bi ihsan itu artinya dia menapaki jejak kaki itu persis. Kan kita kalau berjalan kita lihat jejak kaki, kan bisa kita ikuti arahnya kan, tanpa mengikuti jejaknya. Tapi ini tidak, mereka setapak demi setapak dia ikuti, dia tapaki juga tapakan yang sama. Nah, ini bi'ihsan. Dan seperti itu beragama harusnya. Beragama seperti itu. Kita tidak membuat jalan baru, tidak membuat aturan sendiri, tetapi ini semuanya terkait dengan masalah bagaimana dia mengikuti dan mencontoh. Malaha najmun wa ma syamsud duha tala'at. Selawat kepada nabi dan keluarga sahabat dan pengikutnya itu, semoga selawat itu selalu malaha najmun, sepanjang bintang masih bercahaya. Wa ma syamsud duha tala'at, dan sepanjang matahari duha, matahari waktu duha masih terbit. Jadi apa artinya kalau dikatakan salawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat, sepanjang bintang masih bercahaya dan sepanjang matahari masih terbit, apa maknanya itu? Maksudnya sampai hari kiamat. Itu bahasa lainnya ya. Ya. Wa'addu anfasi ma fil qauni min nasami. Demikian pula salawat, sebanyak bilangan nafas yang ada, bilangan nafas makhluk yang ada di kaun ini, yang di alam ini. Kaun itu alam ya. Nasami artinya makhluk. Nah. Baik. Di sini saya poinkan 8 pembahasan. Ada 8 pembahasan. Yang pertama adalah makna alhamd wa ahlul hamdi wa ni'ami. Dilihat ya masailnya. Saya baca bahasa Arabnya, kemudian saya baca terjemahannya. Masail. Masail jamak dari apa? Masalah. Iya, pembahasan maksudnya. Kadang pembahasannya banyak, seperti di sini 8. Kadang ada yang 2 saja, kadang ada yang 1 saja. Tapi semuanya kita kasih judul masail. Sebab kata masail, jamak, jamak itu bisa dipakai untuk lebih dari 3, dan jamak bisa dipakai untuk 2. Iya. In tatuba ilallahi faqad saqat qulubukuma. Dikatakan kalau kalian berdua bertobat kepada Allah, faqad saqat qulubukuma, maka telah baik hati-hati kalian. Dipakai qulubukuma, hati-hati kalian jamak, padahal orangnya cuma berapa? 2 orang. Iya. Dan kadang jamak bisa dipakai untuk mufrad 1. Bisa dipakai untuk 1. Dan itu enggak masalah ya dari sisi bahasa. Kita juga di penjudulan. Jadi masail yang pertama, makna alhamd wa ahlul hamdi wa ni'ami. Makna alhamd serta ahlul hamdi wa ni'ami. Ahlul hamd artinya yang maha memiliki pujian dan pemilik seluruh nikmat. Baik, di sini ada kata alhamdulillah di awal bait syair. Dan di akhir bait syair pertama, wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Iya. Alhamd itu di sini di oleh penulis dimulai dengan apa? Alhamd. Dimulai dengan alhamdu. Iya. Mencontoh Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim awal surah, surah apa? Surah Al-Fatihah. Dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Nah ini memang hal yang penting ya untuk seorang penuntut ilmu. Dia itu selalu memuji Allah, menyanjung dan membesarkan Allah. Apalagi kalau dia diberi taufik untuk belajar, diberi kesempatan menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu. Subhanallah. Itu nikmat yang sangat besar. Dia patut untuk memuji Allah. Karena itu Syekh di sini rahimahullah memulai bukunya dengan pujian alhamdulillah. Iya. Di awalnya kita selalu memuji Allah. Kalau mau belajar seperti itu. Dia selalu memuji Allah. Ya, kalau dia banyak memuji Allah itu menunjukkan kesyukurannya. Dia selalu memuji Allah. Kemudian yang kedua, dia apa namanya? Selalu menganggap bahwa dirinya ini diberi nikmat oleh Allah. Dan semua manusia diberi nikmat seperti itu. Dan semua manusia diberi nikmat. Kalau dia selalu memuji Allah, maka ini juga akan membawanya untuk pandai menghargai nikmat. Menempatkan nikmat pada tempatnya. Iya. Baik. Adapun alhamdulillah, alhamdulillah itu maknanya adalah ikhbar an mahasinil mahmud ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'dhimihi. Definisi alhamd. Definisi alhamd adalah ikhbar an mahasinil mahmud ma hubbihi wa ijlalihi wa ta'dhimihi. Demikian definisi Ibnu Al-Qayyim dan semakna dengannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alhamd adalah pengabaran tentang mahasin al-mahmud, kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang dipuji. Nah, di sini dibahasakan al-mahmud ya, sebab alhamd itu kaitannya apa namanya? Untuk pembahasan. Jadi siapa yang dipuji ketika dikabarkan tentang mahasinnya, kebaikan-kebaikannya, iya. Mahubbihi disertai dengan kecintaan kepadanya. Disertai dengan kecintaan kepadanya. Wa ijlalihi, pengagungan terhadapnya. Wa ta'dhimihi, dan pembesaran. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Alhamd. Iya. Jadi sekali lagi alhamd dia penyebutan kebaikan yang dipuji, tapi disertai dengan apa? Kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Pengagungan dan pembesaran. Ya. Nah, ini beda dengan al-madh atau as-sana. Ya, kalau cuma disebut kebaikannya saja, cuma dipuji saja, tapi tidak disertai dengan pengagungan, pencintaan dan apa? Pembesaran, maka itu bukan hamd namanya. Misalnya saya katakan, singa itu pemberani. Ini apa namanya? Hamd atau madah? Itu madah namanya. Pujian, bukan hamd. Ya, namanya singa ya, memang pemberani kan? Iya. Dan ketika saya katakan singa itu pemberani, bukan artinya saya cinta singa. Saya suka singa, tidak. Baik. Tapi kalau seorang menyebut yang dia puji dengan kecintaan kepadanya, penghormatan dan pengagungan, nah itulah yang disebut dengan apa? Disebut dengan alhamd. Baik. Kemudian alhamd itu, alhamd, pujian kepada Allah. Di sini katakan alhamdu lillahi, segala puji hanya milik Allah. Lamnya di situ lil istihqaq, menunjukkan keberhakan, kepemilikan. Yang berhak memiliki pujian adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ alhamdu pakai alif lam. Alif lam menunjukkan apa? Lil istighraq. Iya, maksudnya seluruh pujian itu adalah milik Allah dan keberhakan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memilikinya dan yang berhak terhadap segala pujian. Iya. Dari Asmaul Husna nama Al-Hamid. Dari Asmaul Husna nama apa? Al-Hamid. Artinya yang maha terpuji. Yang maha terpuji. Baik. Kemudian berikutnya. Terkait dengan alhamd. Alhamd itu ada dua jenis. Sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama kata beliau. Walhamdu naw'an. Kata beliau alhamd ada dua jenis. Hamdun ala ihsanihi ila ibadihi wa huwa minasyukri. Ada hamd, pujian kepada Allah karena kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Dan hamd yang seperti ini bagian dari syukur. Bagian dari apa? Syukur. Kemudian hamd yang kedua, hamdun lima yastahiqqu huwa binafsihi min nu'uti kamalihi. Hamd, pujian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya berupa sifat-sifat kesempurnaannya. Iya. Kata beliau, "Wahada al-hamd la yakunu illa ala ma huwa fi nafsihi mustahiqqun lil hamd, wa inma yastahiqqu dalika man huwa muttasifun bi sifatil kamal." Kata beliau, dan hamd jenis yang kedua ini hanya milik siapa yang berhak untuk memilikinya. Untuk memiliki al-hamd itu. Dan yang berhak untuk memiliki seluruh al-hamd, dialah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maksudnya, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa al-hamd terbagi dua. Ada hamd, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala kesempurnaannya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa? Terhadap nikmat-nikmatnya dan karunia-karunianya. Dan ini dikumpulkan dua jenis alhamd ini oleh penulis di bait syair yang pertama. Karena itu beliau berkata, Alhamdulillahi rabbil alamina ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wa ni'ami. Dua-dua sekaligus. Dia puji Allah terhadap nama-nama dan sifatnya. Dan beliau juga puji Allah wa huwa alhamdu wa huwa ahlul hamdi wa ni'ami. Bahwa Allah adalah yang paling berhak memiliki pujian dan segala nikmat milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ahlul hamd, kalau dikatakan ahlul hamdi, iya, ahlul hamd itu artinya dialah yang berhak, dia yang paling layak untuk memilikinya. Iya, yang paling layak, paling berhak untuk memilikinya. Jadi kalau dikatakan ahlul hamdi, dia yang paling layak memiliki pujian itu. Dikatakan ahlun ni'am, segala nikmat itu datangnya dari sisinya. Adalah miliknya. Iya. Karena itu beliau di sini memuji ala alaihi, segala puji hanya untuk Allah terhadap nikmat-nikmatnya. Ya, karena di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Selesai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua ini terkait dengan beberapa nama dan sifat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di bait syair yang pertama dan kedua. Iya. Dan ini perlu waktu ya untuk menjelaskan. Sudah mendekati sholat duhur, kita perlu jeda untuk bersiap. Sholat duhur insyaallah ta'ala kita akan sambung nanti di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.